Bagaimana kita mengetahui bahwa seorang itu telah paham, tegak hujjah padanya, sementara dia selalu membantah? Ini ada ukuran-ukurannya ya. Jadi kalimat selalu membantah, ya itu belum tentu menunjukkan dia tegak hujjah atau belum tegak hujjah. Itu enggak, belum tentu menunjukkan. Kalau ada orang yang membantah, dia membantah karena mengingkari. Ada orang yang membantah, dia membantah karena syubhat yang melekat di mana? Di kepalanya. Ya, dan belum nampak jelas nas itu kepadanya. Ya, dan ini dibedakan hukumnya. Dibedakan hukumnya. Ya, saya sudah terangkan ya masalah ilmu filsafat. Maka tidak perlu disinggung tentang kelompok siapa dan seterusnya. Ya. Jelas, orang-orang yang mempelajari filsafat di masa ini sangat banyak. Karena itu adalah kewajiban kita bagi siapa yang punya pengetahuan yang telah mempelajarinya, mengingatkan dan saling bernasihat dengan kebaikan. Apakah termasuk merayakan tahun baru kalau cuma lihat kembang api saja karena susah tidur? Kalau susah tidur, pergi cari pekerjaan lain. Ya, pergi sholat malam, kayak pergi apa kayak. Yang pergi nonton kembang api. Ya. Ini adalah orang Ustaz dari apa namanya kendala untuk kaum muslimin. Ya. Kita di masa ini yang merayakan tahun baru. Ya, tahun baru itu ya, di dalam syariat Islam saja tidak ada perayaan tahun baru Islam. Ya. Apalagi merayakan tahun barunya orang kafir. Ya. Maka ini dari hal yang sangat menyedihkan. Hal yang sangat menyedihkan. Kemudian tahun baru dirayakan. Harusnya umur itu kalau sudah berlalu. Ya. Yang ada bukan perayaan. Yang ada harusnya introspeksi. Ya. Umur yang sudah berlalu ini apa dipertanggungjawabkan di depan Allah? Hah? Bagaimana dia menjawab nanti para malaikat di alam kubur? Apa yang akan dia jawab pada hari kiamat? Amalannya yang telah lalu. Itu kalau orang bertambah umur seperti itu. Ya. Dan bertambah umur itu tiap hari, karena itu muhasabah tiap hari. Bukan di akhir tahun saja, bukan Ramadan saja. Ya. Atau bukan di waktu-waktu tertentu saja, tapi di setiap saat dan setiap keadaan. Tapi kelalaian sudah terlalu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memberikan petunjuk kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Saya pernah mendengar ustaz mengatakan bahwa Abdul Hasan Al-Asy'ari telah bertobat dan mengarang 4 kitab. Apa saja kitab-kitab itu? Ya, Abdul Hasan Al-Asy'ari yang madhabnya disebut dengan madhab Asy'ariyah. Ya, memang betul. Dia sendiri telah bertobat dari madhabnya. Empat kitab yang disebut. Jadi terangkan oleh Ibn Al-Qayyim. Yang saya ingat sekarang 3 judulnya. Yang pertama, Maqalat Al-Islamiyin. Yang kedua, Al-Ibana Al-Usuli Ahli Diyana. Kemudian yang ketiga, Risalah Ila Ahli Sabar. Tidak ada risalah yang keempat disebut terlalu menangkayim dalam dunia dia. Ya, pertama saya enggak menyarankannya kepada ikhwah membawa syubhat ke sini. Ya. Kalau dia punya masalah sendiri, punya syubhat, silakan dia tanyakan secara pribadi. Ya. Tidak ada masalah, bisa kita jawab. Kalau masalahnya, ya, sebagian kawan-kawan kalian tidak pernah mendengar syubhat ini. Jadi ya, kalau saya jawab misalnya saya terangkan, juga bukan syubhat yang terlalu apa namanya tersebar di kalangan orang. Beda kalau syubhatnya tersebar, saya terangkan, tidak ada masalah. Ya. Cuma kalau dari berasal dari sebagian orang, ya ditanyakan saja secara pribadi. Bagaimana cara membantah orang yang mengatakan kalau setiap orang sudah digariskan tempatnya di surga dan neraka, lalu buat apa lagi orang beribadah? Karena tempatnya di akhirat sudah ditetapkan. Ini baru-baru diterangkan ya. Apakah pada saat kita lahir kita sadar bahwa Allah yang disembah? Ini caranya. Kalau dia lahir, ya, Jangankan sadar, dia masih kecil belum berakal kalau dia lahir, jelas ya. Tapi dari hukum syar'i, dari hukum syariat, kalau dia baru lahir, dia asalnya di atas keislaman, itu asal fitrah. Nah, hukum Islam, sebab Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau menjadi Majusi. Jadi asalnya dia Islam. Karena itu anak-anak kecil kaum muslimin, kalau dia sudah balik, tidak perlu lagi ditalqin syahadat. Sebab asalnya dia sudah apa? Sudah muslim. Jelas ya? Baik. Apa perbedaan ilmu kalam, ilmu tasawuf dan filsafat? Ilmu kalam dan filsafat itu sama. Adapun tasawuf, ya, mereka mempunyai dasar-dasar pemikiran yang juga banyak mereka serapi dari ilmu al-kalam. Jelas ya? Namun prinsip-prinsipnya, ya, kadang tasawuf itu sendiri ada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Nah, dalam bukunya Hashim, Umar Hashim mengatakan bahwa kata ahli sunnah wal jamaah itu berasal dari Imam Al-Ash'ari, pendiri Al-Ash'ari. Apa pernyataan ini betul? Pernyataan ini sangat tidak betul. Dan ini ucapan yang diucapkan oleh orang-orang Ash'ariyah secara umum. Mereka mengklaim dirinya ahli sunnah. Ya. Dan Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri sudah membantah mereka di dalam kitabnya itu yang dia rujuk. Jelas? Ya. Jadi bukan dari ahli sunnah. Ya. Orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hanya menetapkan 7 sifat. Kemudian dari 7 ini dia kembangkanlah sifat-sifat yang lainnya. Ya, sifat berapa? 20 dan yang lainnya. Jelas? Ya, bagaimana bisa berkata ahli sunnah sedangkan apa namanya? Imamnya sendiri Abu Hasan Al-Asy'ari sudah rujuk dari madhabnya. Ya. Rujuk ke madhab ahli sunnah. Dia di awal kitabnya Al-Ibana, ya, tegas-tegas beliau mengatakan, ini adalah akidah seperti yang diyakini oleh Ahmad bin Hanbal. Ya, dan Imam Ahmad adalah Imam ahli sunnah. Apakah sekarang sudah ada penghuni surga dan neraka? Ya. Ini pertanyaan saya pernah tanyakan ke beberapa masyaikh. Yang pertama saya tanyakan kepada guru kita Syekh Abdullah bin Budayyan. Ya, kata beliau, kamu sibuk aja berzikir, bertasbih, enggak usah pikir yang begini-begini. Nah, tidak ada manfaatnya. Dan itu benar sekali. Ya. Syekh yang kedua, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, dan jawabannya sudah ada di majalah An-Nasihah. Untuk baca di situ. Apa ada manusia yang setara dengan keimanan dan akhlak Rasulullah? Ya jelas ya, enggak ada yang setara dengan beliau. Ya, beliau adalah sebaik-baik al-khalqul mursalin, sebaik makhluk dan rasul. Ya. Jelas? Ini dari sisi keimanan dari seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada yang mengklaim imannya sama dengan imannya Rasulullah kecuali orang-orang murji'ah saja. Bagaimana hukum menyedekahkan harta orang tua di rumah tanpa sepengetahuan mereka? Dan yang menerima sedekah sangat membutuhkan. Ya. Jadi hati kalau ini banyak sudutnya, saya enggak ini cuma saya berikan gambaran-gambaran. Ya, dilihat kalau kebiasaan dari orang tua, dia tidak ada masalah kalau disedekahkan hartanya, itu tidak ada masalah. Sedekah kan, kalau memang orang tua, ya asalnya tidak masalah. Nah, walaupun tidak minta izin tidak apa-apa. Ya, tapi kalau orang tua memang tidak mau, ya, maka dilihat keadaannya, apakah dia butuh atau keluasan, apakah dia wajib keluar zakat atau tidak, ini mempengaruhi apa yang dia keluarkan. Ini tidak berkaitan dengan materi, tapi karena pertanyaannya dari jauh, tidak apa-apa kita jawab. Katanya dari Korea Selatan, dekat lewat internet. Apabila seorang muslim meninggalkan sholat duhur dan asar karena alasan kerja, dan ketiga ia mendapati waktu sholat maghrib dan hendak sholat maghrib, apakah dia mesti bersyahadat lagi? Ya. Pertama dilihat dulu alasan kerjanya apa, dia alasannya. Ya. Dia meninggalkannya. Ya. Harusnya dia tidak menjadi alasan, kecuali kalau dia kondisi darurat, dipaksa terus kerja. Ya. Kalau tidak, itu akan membahayakannya, itu lain lagi masalahnya. Ya. Tapi asalnya seorang yang kerja, dia mampu untuk berhenti bekerja, dia mampu untuk mencari pekerjaan lain, kan begitu? Ya. Maka untuk apa dia meninggalkan sholat duhur dan asar? Jelas? Ini yang harus dipastikan. Maka sepanjang seorang sudah berlalu, dia melakukannya, maka ini sholat hendaknya dia qada, sholat maghribnya dan apa sholat duhur dan asarnya, ya dia laksanakan. Setelah itu dia melaksanakan sholat maghrib, kalau masih memungkinkan waktu di waktu maghrib. Kalau sudah hampir keluar waktunya, dia sholat maghrib dulu, ya duhur dan asarnya nanti di waktu isya. Apakah nafkah seorang suami bisa diterima oleh keluarganya meski nafkah tersebut berasal dari hasil kerja orang yang meninggalkan sebagian sholat karena alasan pekerjaan? Ya, tidak ada masalah ya tentang masalah itu. Tidak ada masalah bagi keluarga untuk menerimanya. Dosa itu berkaitan dengan orang yang melakukannya secara langsung. Apa perbedaan antara akidah syar'iyah dan akidah kauniyah? Ya, saya tidak tahu ya apa kita bahas tadi, akidah syar'iyah dan kauniyah. Ini perasaan tidak ada. Dan tidak ada dari 14 kalimat yang disebut oleh Ibn Taimiyah, pembahasan akidah terbagi menjadi dua. Ini bukan. Akidah itu cuma satu. Akidah cuma satu. Baik. Ini yang bertanya, apa hukum istri durhaka kepada suami? Saya kira jelas ya hukumnya apa. Cuman kadang memang ada orang punya masalah-masalah pribadi kadang. Ya, semoga Allah SWT menyelesaikan masalahnya. Ya, dan memberikan untuknya pendamping-pendamping yang baik. Dan menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Ya. Dan saya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sebenarnya seperti yang sering saya sebutkan. Kadang masalah-masalah seperti ini adalah masalah yang berkaitan dengan khusumah, pertikaian, pertengkaran. Ya. Ini diselesaikan bersama, bukan satu pihak saja, supaya kita tahu masalahnya apa. Ya. Sebab kemungkinan yang salah yang diadukan, dan kemungkinan yang salah adalah yang mengadukan. Ya. Maka ini enggak, saya hanya bisa memberikan nasihat umum untuk setiap orang bertakwa kepada Allah. Ya, dan apa, dan berusaha untuk menjalankan agama, menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Dalam pembahasan takdir itu masih banyak cabang-cabang pembahasannya. Ini pun saya meringkas sekali di pembahasan ini, saya banyak meringkas. Insyaallah di buku-buku yang lainnya saya akan lebih uraikan. Mungkin ada saatnya nanti kita akan bahas khusus masalah takdir. Ya, di sebuah daurah Sabtu Ahad. Tampil satu buku khusus berkaitan dengan masalah takdir, kita akan bahas insyaallah. Rencanakan nanti kita akan bahas Taiyah Ibnu Taimiyah dalam masalah takdir. Ya, itu termasuk pemaparan yang bagus yang berkaitan masalah takdir. Insyaallah, semoga Allah memberikan kepada kita bantuan umur panjang, ya, hidayah dan taufik di dalam hal tersebut. Bagaimana hukumnya mengucapkan alhamdulillah terhadap kematian seorang pembela kesesatan? Ya, kalau dia berucap alhamdulillah bagus, dia bersyukur kepada Allah. Itu kan namanya syukur terhadap nikmat. Ya kan? Nah, dia melihat misalnya ada orang yang menjadi trompet orang-orang kafir. Dia muslim tapi trompet orang-orang kafir. Ya, misalnya dia katakan Al-Qur'an itu yang paling porno. Ya. Tidak ada umat Islam yang berucap seperti itu. Ya. atau dia ucapkan kalimat-kalimat yang lain, kalimat kekufuran yang menyenangkan orang kafir. Kalau dia mampus dari orang yang jenis seperti ini, ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Umat Islam tenang dari gangguan dan bencananya. Nah, apa ada tasawuf dalam manhaj salaf? Ya. Pertama, kalimat sufi itu sendiri, itu kalimat tidak tahu asalnya dari mana. Ya. Orang-orang sufi sendiri bingung menentukan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sufi dari kata kemurnian hati, berarti asal katanya dari sofa. Ya, kalau sofa bukan sufi bacanya, tapi sofawi. Ya. Jelas? Nah, ada yang mengatakan sufi dari kata apa namanya suf, ya, yaitu bulu domba yang dipakai lambangkan kesederhanaan. Ya, tapi tidak ada kaitannya dengan tasawuf yang mereka bikin. Ya. Jadi dari sisi penggunaan sendiri itu tidak begitu nampak. Apa maksudnya? Apalagi mau dikaitkan dengan Islam. Ya. Karena itu Ibnu Hazm menyebutkan di dalam kitab beliau. Dan malum ya, Ibnu Hazm punya buku menjelaskan tentang firqah-firqah sesat. Ya. Dalam beberapa jilid. Dalam buku ini beliau katakan, tidak pernah ada sejarahnya dalam Islam. Islam itu terdolong oleh orang sufi. Tidak pernah ada sejarah. Islam mendapat pertolongan dari arah sufi. Nah, karena itu, kalau bertanya, apakah ada dalam manhaj salaf, tidak ada bentuk yang seperti ini. Saya perlu saya ingatkan, kadang memang ada orang-orang belakangan yang menampilkan sebagian ulama as-salaf terdahulu dengan penamaan tasawuf. Ya, karena sisi ketekunan mereka beribadah, kesederhanaan mereka, zuhudnya mereka. Ya, seperti ini bagian dari agama. Tapi mereka namakan tasawuf, yaitu penamaan mereka sendiri. Ya. Adapun di dalam syariat, itu lain penamaannya. Jelas ya? Itu lain penamaannya. Dan memang buku-buku para ulama yang mengajarkan tentang itu sangatlah banyak. Ya, karena itu dalam manhaj salaf, ya, berkaitan dengan makna mendekatkan diri kepada Allah, memahami hakikat ibadah, ya, menyelami indahnya peribadatan, ya, di dalam makna-makna manhaj as-salaf itu lebih lengkap, ya, dan lebih indah daripada apa yang dipaparkan oleh orang-orang sufi. Ya, jelas ya? Kalau tasawuf ya seperti itu kemarin saya terangkan. Dia membuka di atas kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah salah. Ya, kaidah-kaidah salah. Dan mungkin ada suatu saat mungkin kita bahas khusus tentang tasawuf ya, supaya lebih jelas. Bolehkah seorang dinikahkan lewat komunikasi memakai handphone? Karena satu-satunya walinya berada jauh dari tempat dia berada. Tidak boleh ada akad nikah melalui apa namanya HP seperti itu, tidak boleh ya. Itu membuka pintu bergampangan, pintu ketidakjelasan. Apa bisa ditempati sholat masjid yang pembangunannya dari uang yang tidak jelas halal dan haramnya? Pembangunannya terdapat uang yang haram. Masjid yang sepanjang dia jadi sebagai sebuah masjid, iya, dipakai untuk sholat, tidak ada masalah seorang sholat di dalamnya. Tidak ada masalah seorang itu sholat di dalamnya. Dan ucapan penanya, tidak jelas hal-hal yang seperti ini harusnya seseorang jangan masuk di dalamnya. Jadi ini masuk dalam hal yang tidak berguna. Kalau ada orang yang menyumbang dan tahu dari mana penghasilannya, itu antara dia dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa ditanggung oleh orang yang melakukan langsung, ya. Orang yang melakukan langsung. Apakah Jalaluddin Asyuti rahimahullah termasuk tokoh ahli sunnah? Ya, beliau termasuk ulama yang mempunyai banyak karya. Hampir setiap bidang ilmu agama beliau punya tulisan di dalamnya. Ya. Saya ragukan bahwa beliau adalah seorang yang berilmu, tapi beliau mempunyai sejumlah ketergelinciran yang berkaitan dengan masalah akidah diterangkan oleh para ulama. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni beliau. Apakah seorang boleh menambah namanya dengan kata as-salafi sebagai bentuk penisbatan kepada as-salaf? Ya, bernisbat kepada as-salafi boleh saja. Dia katakan dirinya salafi. Dia bernisbat kepada apa? Jalan as-salaf. Ya, diperbolehkan. Nah, Ya, itu telah ada di kalangan, dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu, ya, dan telah ada di dalam penyebutan buku-buku rawi, sejumlah rawi yang dinisbatkan dengan nama as-salafi. Bagaimana membantah orang-orang yang mengatakan bahwa jika kita tidak ikut pemilu, berarti kita memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk berkuasa? Ya, ini ucapan sebagian orang yang dibisiki oleh syaitan dengan waswas. Allah tidak akan membinasakan umat ini di tangan orang kafir. Justru kebinasaan umat dikabarkan di tangan mereka sendiri, antara sesama mereka. Jelas? Bagaimana kesulitan sahwi ketika kelupaan rukun dalam sholat, seperti lupa sujud kedua pada rakaat pertama. Kalau dia lupa sujud kedua di rakaat pertama, maka dia harus menambah satu rakaat lagi. Dia harus menambah satu rakaat lagi. Sebelum salam dia sujud sahwi dua kali. Apa hukumnya sholat di belakang imam yang sering baca-baca? Yaitu membacakan Quran di depan makanan dengan maksud dikirimkan kepada mayit. Ya, jadi kalau dia baca makanan dikirim kepada mayit, itu bidah. Jelas ya, itu bidah. Ya, dan bidah ini ya, bukan bidah yang mengkafirkan keluar dari Islam. Hukumnya telah kita terangkan. Apakah boleh pekerjaan dikerjakan oleh dua orang tapi dilaporkan tiga orang dengan alasan sama saja, bobot pekerjaan itu selesai sama seperti tiga orang, gajinya dibagi dua? Tidak boleh, itu dusta ya, no. Itu dusta. Kalau dua orang yang kerja, dua orang. Kalau dia ada kerja lembur atau lebih tenaga, dia minta tambahan upah sesuai jasa. Jelas? Kalau memang dia diberi tambahan upah, ya dia minta tambahan personel supaya menjadi ringan untuk mereka. Dan seorang itu harus amanah dalam segala perkara. Harus amanah dan jujur. Dan itu termasuk kadang sebuah makar. Ya. Ada orang-orang yang sudah diberi kesadaran oleh Allah belajar agama. Belajar agama. Justru kadang di dalam masalah-masalah yang seperti ini kurang amanah. Ini adalah hal yang tidak baik. Ya. Seorang itu berusaha untuk memperbaiki dirinya secara keseluruhan. Jangan sebagian saja, dia tinggalkan sebagian yang lain. Jangan dia menganggap dirinya belajar di suatu bagian, dia boleh bergampangan di masalah agama yang lainnya. Tidak boleh agama seorang itu masuk di dalamnya secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam keislaman secara sempurna. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, kira-kira cukup dalam di sini. Juga pujiannya agak berat. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat pada apa yang telah kita pelajari dari akidah al-imam al-syafi'i ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari dan apa yang kita dengarkan berberkah untuk kita semua, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.